penting dalam keadaan kita berkait. Oke, kita sampai halaman dulu. Tanian yang kedua, yaitu jenis darah yang kedua yang keluar dari seorang wanita adalah al-istihabatu, darah istihabah, wahgamuha, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Seorang wanita keluar darinya tiga darah. Yang pertama adalah darah haid, dan telah kita pelajari tentang darah haid ini dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua adalah darah istihadhah yang akan kita pelajari pada malam ini. Kemudian yang ketiga adalah darah nifas yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Baik, kita masuk darah yang kedua, al-istihadhah. Pengertiannya adalah sailanu dam fi ghairi waqtihi ala sabilin najifi min irkin disammal adil. Baik, darah istihadhah itu pengertiannya adalah darah yang keluar atau keluarnya darah fi ghairi waqti, di waktu selain darah haid. Nah, keluarnya darah yang keluar di selain waktu kebiasaan keluarnya darah haid. Nah, jadi waktunya berbeda. Kalau darah haid keluarnya misalnya 5 hari, maka kalau darah istihadhah ini keluar lebih dari itu. Nah, biasanya seorang wanita misalnya dalam keadaan normal keluar darah bulan 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian tiba-tiba pada bulan ini dia mengeluarkan darah sampai 10 hari. Bahkan ada yang sampai 15 hari. Bahkan ada yang sebulan penuh seperti ini. Jadi darah ini keluar di selain waktu kebiasaan. Kebiasaannya berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 5. 5 hari. Tetapi tiba-tiba keluar darah tanggal lebih dari 5 hari sampai sebulan penuh. Nah, seperti itu pengertian darah istihadhah. Dan darah istihadhah ini ala sabilin najis, keluar ala sabilin najis, yaitu keluar cirinya juga ala sabilin najis, maksudnya adalah keluarnya membanjir banyak. Nah, secara kuantitas atau jumlahnya itu lebih banyak daripada secara haid. Keluar memancar, mengalir, membanjir seperti itu. Ini juga ciri bahwa itu darah istihadhah. Ciri yang pertama, waktu. Waktunya itu di luar darah haid. Ciri yang kedua, secara jumlah sangat banyak dan membanjir keluar dengan deras seperti itu. Deras dan membanjir. Nah, kemudian yang ketiga, min irq. Asal darah ini adalah dari urat. Nah, sedangkan darah haid itu berasal dari dinding rahim. Sedangkan darah istihadhah berasal dari urat. Urat. Kenapa ini keluar darah? Disebabkan karena ada penyakit. Nah, ini sebab yang pertama. Atau karena ada benturan. Benturan misalnya jatuh atau dipukul dengan keras sehingga sampai ke dalam luka dalam, sehingga urat di dalam tubuh itu pecah misalnya atau luka menyebabkan keluarnya darah. Nah, atau ada penyakit-penyakit tertentu misalnya. Baik, nah ini pengertian darah istihadhah. Dari sini bisa kita membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid. Nah, tiga faktor atau tiga hal tadi. Yang pertama, dari waktu, dari sisi jumlah, dan juga dari asal tempat keluarnya darah tersebut. Nah, baik. Dan ini irkin ini dinamakan isamal ajil, suatu urat dinamakan ajil. Nah, baik. Wal mustahadatu amruha muskilun. Setelah saya menjelaskan bahwa seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadhah ini keadaannya itu muskil. Muskil itu membingungkan. Nah, membingungkan. Kenapa? Istibal damil haid didamil istihadah. Karena kadang-kadang seorang wanita tidak bisa membedakan istibal. Istibal itu ya artinya apa? Kemiripan, mutasyabihat, mirip atau hampir sama, tidak bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah. Nah, padahal hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau darah haid tidak boleh sholat, sedangkan darah istihadah wajib sholat. Maka sangat membingungkan bagi wanita yang tidak mempelajari tentang permasalahan ini. Bingung. Nah, misalnya 20 hari dia keluar darah terus. Dari 20 hari ini mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah, tidak bisa membina. Nah, seperti itu. Fa'ila kanad dam yanzil minha bistimrari aw ghaliba alwaqti. Nah, darah yang keluar tadi bistimrar, dengan terus-menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Aw ghaliba alwaqti, atau kebanyakan dari waktu. Nah, sebulan itu ada 30 atau 29 hari, maka keluar darah terus 20 hari. Apa mayoritas waktu dari sebulan. Nah, faman ladzi ta'tabiruhu min haidan wa man ladzi ta'tabiruhu istihadah. Nah, darah mana yang dia anggap sebagai darah haid dan darah yang mana yang dia anggap sebagai darah haid, darah istihadah. La tatruk min ajli as-sawma was-shalah. Yang kalau darah istihadah tadi tetap wajib puasa, tetap wajib sholat, dan yang lain-lain boleh berhubungan suami istri atau yang lain seperti yang telah kita jelaskan. Sedangkan kalau darah haid haram, tidak boleh untuk sholat dan puasa. Nah, maka penting sekali untuk bisa membedakannya. Fa innal mustahadah ya'tabiru laha ahkam at-tahirat. Karena wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu yuktabar, dia dianggap sebagai wanita-wanita yang mempunyai hukum, sebagai wanita yang suci. Seperti wanita yang suci, bukan wanita yang sedang haid. Nah, baik. Wa bina ala dhalik, maka didasari dari masalah tersebut, artinya didasari dari kebingungan atau banyaknya ketidaktahuan tersebut, fa inna mustahabata laha salatu halat, maka perlu dijelaskan bagaimana cara membedakan mana yang darah mustahabah dan mana yang darah haid. Maka fa'inal mustahabah, sesungguhnya wanita yang mengeluarkan darah istihabah itu punya tiga keadaan. Al-halatun pula, keadaan yang pertama. Nah, ini cara membedakannya dengan tiga cara ini, disesuaikan dengan keadaan wanita itu masing-masing. Nah, sang wanita harus bisa melihat mana yang cocok pada dirinya, yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Nah, wanita yang pertama atau golongan wanita yang pertama adalah antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isobatiha istihadah, yaitu seorang wanita yang mempunyai adat, kebiasaan rutin. Adat itu kebiasaan yang berulang-ulang, yang rutin. Ma'rufatun, yang sudah dia ketahui, sudah dia hafal. Qabla, sebelum dia tertimpa darah istihadah. Nah, misalnya seorang wanita terkena darah istihadah pada bulan Januari misalnya. Januari 2013 misalnya. Maka sebelum Januari ini, wanita tadi mempunyai kebiasaan yang rutin, yang jelas. Nah, dari siapa? Dari sisi jumlah hari dan dari sisi panjangnya waktu keluarnya darah haid, biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 5, selama 5 hari seperti itu, terus seperti itu, rutin. Tiba-tiba pada bulan Januari ini lebih dari tanggal 5 sampai tanggal 10 sampai tanggal 20 seperti itu. Nah, berarti apa? Sebelum terkena darah istihadah, wanita tadi punya kebiasaan yang teratur. Nah, طيب في ان كانت قبل الاستحاضه تحيض 5 ايام او 8 ايام مثلا. Keteraturan itu misalnya sebelum kena penyakit darah istihadah ini, biasanya dia mengeluarkan darah haid 5 hari. 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tamaniyah ta'iyam atau 8 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau tanggal 8 sampai tanggal 16. Nah, terserah, yang penting kebiasaan masing-masing wanita sendiri-sendiri. Fi awal syahrin aw wasatihi, baik di awal bulan ataupun di tengah bulan ataupun di akhir bulan. Fa'arif adadaha wa waqtaha, maka dia telah tahu, telah menghafal jumlah harinya, 5 hari, 6 hari, 8 hari, wa waqtaha dan waktunya. 8 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 seperti itu. Sudah dia hafal. Maka kalau wanita seperti itu, bagaimana caranya? Fahadihi, maka wanita seperti itu, tajlisu qadra adatiha. Dia duduk, artinya dia menganggap, yang dia anggap darah haid itu adalah sebesar atau sebanyak kebiasaan rutinnya. Nah, kebiasaan rutin yang dia anggap itu darah haid adalah seperti yang lalu-lalu, seperti kebiasaan yang telah lalu. Nah, misalnya tanggal bulan Januari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah terus. Maka yang dia anggap sebagai darah haid adalah kebiasaan sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 tidak sholat puasa. Dia duduk. Yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Mulai tanggal 6, walaupun masih keluar darah, tetapi dia anggap darah istihadah. Dia mandi, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Baik. Wa tada'u sholata wa siyam, maka dia meninggalkan sholat dan puasa selama kebiasaannya. Wa tu'tabar laha ahkamul haid, dia menganggap dirinya itu mengambil hukum wanita yang haid selama hari kebiasaannya. Fa idzan tahat adatuha, kalau sudah selesai kebiasaannya, iktasalat wa shallat, maka segera mandi dan sholat. Walaupun apa? Walaupun masih keluar darah, tapi darah itu dianggap darah istihadah. Wa tabarrajid dam al-baqi dama istihadah, dan dia menganggap darah yang tersisa yang keluar lebih dari kebiasaan harinya, dia anggap sebagai darah istihadah, darah penyakit yang tidak diapakan, tidak dianggap sebagai darah haid. Baik, seperti itu caranya. Kalau wanita mempunyai adat, keteraturan, waktu, dan jumlah, maka yang dia anggap sebagai darah haid adalah seperti kebiasaan sebelumnya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Beliau bersabda, "Umkuti qadra makanat tahbisuki haidatuki." Umkut, umkutuk, apa, tetaplah, tinggalkanlah, kamu tidak boleh sholat sebesar sebanyak sekadar makanat tahbisuki haidatuki. Sekedar yang biasa darah haidmu itu menahanmu, yaitu kebiasaan sebelumnya. Tumbas tadiri, kemudian kalau sudah selesai waktu kebiasaan itu, segera mandilah, wasalli dan sholatlah. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, jelas ya. Jadi apa yang dianggap adalah selama darah kebiasaan sebelumnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaib. Kepada Fatimah binti Abi Hubaib, innam dzalika irkun. Pada waktu Fatimah bertanya tentang darah istihadah bagaimana hukumnya, maka Rasulullah menjawab, innama dzalika irkun, sungguhnya dah tadi adalah darah penyakit atau darah dari urat saja. Irk, yaitu irk itu adalah keringat yang berasal dari urat keluar, bukan darah haid. Walaysa bihaid, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, kalau datang waktu kebiasaan darah haidmu, jika datang waktu keteraturan haidmu sebelumnya, pada sholat, maka tinggalkanlah sebanyak kebiasaan harimu. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Baik. Nah, ini jenis golongan wanita yang pertama adalah wanita yang sebelum keluar darah istihadah atau sebelum terkena darah ini, sebelumnya hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya dia telah mempunyai keteraturan, kebiasaan yang jelas. Maka kesimpulannya atau caranya yang dia anggap sebagai darah haid adalah sesuai dengan hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Selebihnya dia anggap sebagai darah istihadah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan wanita yang kedua, golongan wanita yang kedua adalah wanita idza lam yakun laha 'adatun ma'rufatun. Seorang wanita atau golongan wanita yang tidak mempunyai adat keteraturan yang jelas. Nah, ada wanita-wanita yang setiap bulan itu berbeda-beda. Nah, tidak ada keteraturan. Ini biasanya disebabkan karena faktor kelelahan fisik atau faktor psikologis, misalnya banyak pikiran yang lain, sehingga menyebabkan ketidakteraturan di dalam keluarnya darah haid ini. Bulan ini Januari misalnya 5 hari, tanggal 1-5, kemudian bulan Februari berubah dari tanggal 10 sampai tanggal 15 misalnya, dan yang lain-lain. Nah, berubah, berbeda-beda, tidak teratur. Baik. Nah, ini golongan wanita yang kedua adalah wanita yang tidak punya keteraturan. Laka damaha mutamayyiza. Akan tetapi darah yang keluar itu mutamayyiza, punya atau bisa dipisahkan, bisa dipisahkan atau bisa dibedakan. Ba'duhu yahmilu sifatal haid. Nah, sebagian darah yang keluar tadi membawa sifat-sifat darah haid. Di an yakuna aswad, darah haid itu cirinya adalah hitam, au sakin, au sakinan, sakin ya, itu kental, au lahu raiha, atau punya bau raiha, yang apa, bau yang tidak sedap, bau amin, seperti itu. Nah, baik. Apa maksudnya adalah wanita tadi tidak punya kebiasaan rutin, akan tapi wanita tadi bisa membedakan ciri-ciri atau bisa membedakan jenis darah yang keluar. Jadi tiap hari wanita tadi harus melihat darah yang keluar. Tanggal 1 misalnya darah yang keluar itu hitam, kotor, bau, oh ini berarti darah haid. Tanggal 2 masih bau, darah haid. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, seperti itu terus. Tanggal 8, tiba-tiba darah yang keluar itu merah, segar, dan encer, seperti darah segar yang keluar dari urat. Maka tanggal 8 ini dianggap sebagai darah istihadah. Nah, karena tidak punya kebiasaan, maka kalau tidak punya kebiasaan, beralih kepada cara yang kedua, yaitu dengan tamayyiz, dengan cara membedakan, melihat ciri-cirinya setiap hari. Nah, dan wanita tadi bisa membedakan dan bisa melihat ciri-ciri masing-masing. Darah haid itu cirinya apa? Dari sisi warna, warnanya merah kotor, kehitam-hitaman. Jadi bukan darah segar. Kemudian yakin, dari sisi kekentalan, darah haid itu kental. Kemudian dari sisi bau, baunya amis, seperti itu. Jadi darah haid harus bisa diketahui. Wa baqiyatuhu, dan sisa-sisa darah yang keluar, la tahmilu sifat al-haid, tidak membawa darah haid. Yaitu dari sisi warna, warna yang merah, dari sisi kekentalan, encer, dan dari sisi bau. Bian yakuna ahmar, laitahu ra'iha, wala sakhina. Dengan darah yang merah, tidak punya bau, yang amis, dan wala sakin, tidak kental, encer. Fafi hadhil halah ta'tabiru dam alladhi yahmilu sifat al-haid haidan. Maka wanita yang keadaannya seperti ini, keadaan yang kedua, yaitu tidak punya kebiasaan yang teratur sebelumnya, tetapi bisa membedakan ciri-ciri darah yang keluar darinya itu, maka dia menganggap darah yang keluar dengan ciri darah haid itu dianggap darah haid. Wa tajlisu wa tada'u sholat wa siyam, maka dia tidak sholat dan tidak puasa sebanyak ciri-ciri darah haid itu keluar. Wa ta'tabiru ma adahu istihadatan, dan dia menganggap yang selain itu, selain bahwa ciri-ciri itu bagi darah istihadah. Tadzil, maka segera mandi. Inda nihayatil ladzi yahmilu sifat al-haid, pada waktu berakhirnya darah yang membawa sifat haid sampai tanggal 8 sampai tanggal 7 tadi masih hitam. Sampai tanggal 8 sudah merah. Berarti mulai tanggal 8 dia anggap itu istihadah. Segera mandi. Wa tusalli wa tasum, dan segera dia sholat dan segera dia puasa. Wa tuktabaru tahiran, dan dianggap dirinya sebagai wanita yang suci, boleh baca Quran, boleh berhubungan suami istri dan yang lain-lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubayb. Nah, dalil tentang permakanan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haid," kalau darah itu darah haid, itu cirinya, fa innahu aswad, maka darah itu aswad, aswad itu hitam, kotor. Nah, tak kehitam-hitaman. Yu'rif, sorry, atau yu'rob, bisa diketahui dengan jelas. Fam, sorry, fa'am tik anis sholat, maka kalau darah itu tadi hitam, fa'am tik, kamu tahan, tahanlah dirimu dari sholat, tidak boleh sholat. Faidahkan al-ahmar, faidahkan al-akor, akan tapi kalau darah itu lain, yaitu tidak hitam, fatawadzoi, maka kira kamu wudu. Nah, mulutnya mandi dulu, wasalli dan sholat. Ruahu Abu Dawud wa Nasa'i, wassohahahu Ibn Hibban wal Hakim. Hadis ini di riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, disahkan oleh Ibn Hibban wal Hakim. Nah, baik. Wafihi, nah, dan dihasankan oleh Al-Ban, ya. Nah, baik. Wafihi, anna mustahabata ta'tabiru sifat dam, wa tumayyizu biha bainal haid wa ghairiha. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa wanita yang sedang istihadah itu tak tabiru sifat dam, menganggap ciri-ciri darah dengan cara untuk membedakannya dengan cara melihat ciri-cirinya. Nah, ini berlaku bagi siapa? Yaitu berlaku bagi wanita yang tidak punya kebiasaan rutin sebelumnya. Nah, tetapi kalau wanita itu punya kebiasaan ini, tidak boleh menggunakan cara yang kedua ini, tetapi cara yang pertama. Jadi urut cara yang pertama dulu. Kalau tidak bisa cara pertama, baru cara kedua. Nah, baik. Kemudian halatus salisah, keadaan yang ketiga, golongan atau jenis wanita yang ketiga, idalam yakun laha adatun ta'rifuha wala sifatun tuhizu biha al-haidha min ghairihi, yaitu adalah wanita-wanita yang tidak punya kebiasaan keteraturan sebelumnya dan juga tidak bisa memberikan, atau darah yang keluar itu tidak bisa terpisahkan ciri-cirinya, mana yang haid, yang hitam, mana yang kotor, mana tidak, tidak bisa membedakan, sama terus merah-merah terus seperti itu. Tidak punya kebiasaan dan juga darah yang keluar itu tidak terbedakan. Nah, maka seperti itu bagaimana? Maka caranya, fa'innaha, sesungguhnya wanita tersebut, dan dari itu dia duduk, ya, menahan diri, tidak sholat, tidak puasa, menganggap dirinya sebagai wanita yang haid, selama ghaliba al-haid, kebanyakan wanita itu haid. Kebanyakan mayoritas wanita di dunia itu berapa waktu haidnya? Yaitu sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Dia mengambil 6 hari atau 7 hari min kulli shahrin, di setiap bulan. Nah, jadi intinya kalau kita tidak punya adat dan tidak bisa memisahkan, maka intinya dia mengambil 6 hari atau 7 hari dianggap sebagai darah haid. Sama saja, dia ambil di awal, boleh diambil di tengah, boleh diambil di akhir, terserah. Nah, misalnya wanita dari tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar darah haid, keluar darah terus dan tidak punya keteraturan dan tidak bisa terpisahkan, maka dari 25 hari ini dia mengambil 7 hari. Lebih apa lebih amalnya 7 hari. Dia mengambil 7 hari. Dia anggap dari darah haid. Bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, dia anggap sebagai darah haid, maka tanggal 8 dia sholat, dia mandi dan sholat. Nah, selesai. Boleh dia ambil di tengah, dari tanggal 7 sampai tanggal 14 misalnya. Boleh, terserah dia. Pokoknya yang paling 7. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Beliau menjelaskan, Mr. Fauzan, li'anna hadhi adatu ghalibin nisa. Karena ini adalah adat kebanyakan wanita. Nah, jadi kalau tidak punya apa, tidak punya kejelasan, mengambil hukum kebanyakan wanita. Nah, itu ada dalilnya di dalam Islam. Ada beberapa hal yang di dalam hukum Islam diambil kebanyakan adat seperti ini. Nah, seperti dalam permasalahan mahar misalnya. Kalau ada seorang laki-laki meminang menikahi seorang wanita, kemudian apa berselisih dalam permasalahan mahar, maharnya berapa, berapa juta atau berapa rupiah maharnya, seperti tidak tahu, wanitanya tidak ngomong, laki-lakinya juga tidak ngomong, tidak punya permintaan yang jelas misalnya, kemudian terjadi perselisihan berapa yang harus diberikan, maka berapa yang diberikan yaitu sesuai dengan kebanyakan wanita di sekitarnya. Nah, wanita di sekitarnya di desa itu, di kota itu berapa mahar biasanya? Nah, seperti itu. Di Jawa itu berapa? Misalnya perangkat alat sholat atau 3 juta, 1 juta misalnya dikasih seperti itu. Nah, dalam permasalahan perbedaan jumlah mahar yang harus diberikan. Kalau tidak ada keterangan jelas bagi wanita dan laki-lakinya juga tidak jelas, maka ambil kebiasaan kebanyakan wanita. Seperti itu pula di dalam permasalahan darah haid. Nah, maka dia mengambil kebanyakan hukum seorang wanita itu haid selama 6 atau 7 hari. Baik, maka diambil yang 7 tadi sesuai dengan kebanyakan wanita. Karena dia tidak punya keteraturan dan juga tidak bisa memisahkan. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Hamnah binti Jahsin, seorang wanita bernama Hamnah binti Jahsin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama hiya raqabatun minasyaitan, sesungguhnya itu merupakan suatu apa raqabah, artinya suatu godaan atau suatu perbuatan dari syaitan untuk dia membingungkan wanita, mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah terus menerus sehingga bingung kapan sholat. Fa haidhi sittata ayyam, maka kamu anggap sebagai wanita yang haid, anggaplah dirimu sebagai wanita yang haid selama sittata ayyam, 6 hari au sabata ayyam atau 7 hari. Tsumma tadhhibi, kemudian kamu mandilah setelah 7 hari tadi. Fa'idhan tan qafi, kalau sudah apa tadi sudah selesai mandi bersih, fasalli arba'atan wa 20 atau 3 wa 20. Baik, fasalli arba'atan wa 20 atau 3 wa 20. Salatlah berapa? 24 atau 23. Nah, kalau berarti kalau sebulan itu 30 hari, maka dia ambil yang 7. 7 tidak sholat, berarti sisanya berapa? 23 ya. Nah, sholat seperti itu. Kalau dia 6, berarti 24 seperti itu. Tinggal berapa jumlah bulannya. Nah, artinya dia 7 tidak sholat, selebihnya 24 ke 23 untuk tidak untuk sholat. Wasawmi wasawmi. Nah, puasa dan sholat. Fa'inan dalika yujizi'uki. Karena hal tersebut dengan mengambil 7 hari sebagai haid itu sudah dijuzi, artinya dianggap berpahala dan sah. Wa kadza fa'ali kama tahidu an-nisa, dan seperti itu lakukanlah seperti yang dilakukan kebanyakan wanita. Nah, kebanyakan wanita itu 7 hari, maka lakukanlah seperti itu kalau kamu bingung. Rawahu al-khamsah wa sahahu Tirmidzi, riwayat al-khamsah dan juga Imam Tirmidzi. Imam Ahmad atau Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Nasa'i. Nah, saya dengan syarat yang sahih. Wal hasilu mimma sabaqa, maka kesimpulannya dari yang telah lewat itu. Jadi, kesimpulannya wanita kalau bingung itu maka dia harus melihat keadaan dirinya. Apakah dia sebelumnya itu punya kebiasaan, maka dia anggap kebiasaannya yang dibagi darah haid. Kalau tidak punya kebiasaan dan bisa membedakan darah yang keluar itu bisa terbilang, maka beralih ke cara yang kedua dengan cara membedakannya. Kalau tidak ada kebiasaan dan tidak bisa terbedakan darahnya, maka cara yang ketiga dengan mengambil 7 hari bagi darah haid, selesai. Nah, tidak ada jenis wanita yang lain dari kecuali 3 ini, insyaallah. Saya kesimpulannya anal muqtadada suratu ila adatiha. Bagi wanita-wanita yang punya adat kebiasaan, maka mengembalikan kepada adat kebiasaannya. Wa mayyizatu suratu ila al-amal bitanyiz. Sedangkan wanita-wanita yang bisa membedakan dan tidak punya adat, maka kembalikan kepada cara membedakannya. Wal fasidatu lahuma, dan wanita yang tidak punya keduanya, tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka tahayyadha sittata aw sab'an, dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7. Wa fi hadha jam'un min as-sunan ats-tsalatsa al-waridati 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadhati. Maka dengan cara 3 cara ini merupakan jam'un, penggabungan di antara sunnah-sunnah yang datang dari Nabi tentang penyelesaian bagi wanita yang istihadah. Nah, dengan 3 cara ini. Karena sunnah Nabi itu tentang wanita yang istihadah ada banyak, maka harus digabungkan. Padahal semuanya sahih, tidak bisa diambil satu saja, ditinggal yang lain, tidak. Tetapi dengan memakai tahapan 3 cara ini, dengan 3 cara ini maka menggabungkan semua hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya, wal alamatu lati kila biha sittun, dan tanda tak bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu diutarakan atau disampaikan pendapat para ulama itu ada 6 totalnya, ada 6. Immal adah. Nah, cara yang pertama dengan adat. Fa innal adata aqwa al alamat, karena adat, keteraturan, kebiasaan sebelumnya itu adalah alat, cara yang paling kuat. Li annaha al asla, karena ini ada hukum asal, asal maqamu al haid duna ghairi, hukum al keluarnya tempat darah haid. Wa imma tamyiz, yang kedua adalah dengan cara tamyiz. Li anna dam al aswad al safina al mantina ala an yakuna haidan min al ahmar, dengan membedakan karena darah yang hitam, yang kental, yang punya bau amis itu tepat sebagai darah yang haid daripada yang merah dan tidak kental dan tidak berbau amis. Nah, cara yang kedua, wa imma ittiba' walidi 'adat nisa, yang ketiga dengan menganggap kebanyakan kebiasaan wanita. Di anna al-athla ilhaqu al-fardi bil 'am al-azla, karena kalau bingung itu adalah pada asalnya ilhaq, menggabungkan, menempatkan atau menyamakan hukum seseorang kepada kebanyakan wanita, kebanyakan. Kalau satu orang itu bingung, caranya ikut orang banyak. Kalau bingung seperti itu, kebanyakan kebiasaan wanita. Baik, bahadi al-alamatu salatu tadullu alaiha as-sunnah wal i'tibar. Maka 3 cara ini ditunjukkan adanya dari sunnah wal itibar dan juga dari kebiasaan, dari penelitian, pengalaman seperti itu. Tsumma dzakarna, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fathwa 6 jilid 21 halaman 630. Baik, tsumma dzakara baghiyata al-alamat allati qila qila biha. Nah, kemudian menyebutkan ciri-ciri yang lain. Tetapi yang benar tidak ciri ini saja. Sedangkan ciri yang ketiga sisanya tidak benar atau lemah. Saya waqala fi nihayati kalamihi, kemudian beliau berkata di akhir perkataannya, wa aswabu al-aqwal i'tibaru al-alati allati ja'at biha sunnah wa idha'u ma siwa dzalik. Yang benar adalah menganggap alamat-alamat yang diterangkan di dalam sunnah dan idha' dihapus dan tidak menganggap selain itu. Tiga. Ada enam, yang benar tiga, yang tiga lagi salah, lemah. Seperti ini. Cinta, selesai. Ujung beliau. Saya tuliskan di sini ya. Rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian kita lanjutkan tak mayazamu al mustahabatu fi halin hukmi fi taharatiha. Apa yang wajib dilakukan oleh wanita yang istihadah dalam keadaan sudah selesai suci. Nah, wanita yang istihadah itu hukumnya bagaimana? Yang pertama yajibu alaiha an tastasila inda nihai haidatiha al mustahabati hatta ma sabaqa bayanuhu. Yang pertama wajib bagi wanita tadi ini segera mandi di akhir masa haidnya yang sabar, yang telah dianggap dengan tiga cara di atas sudah selesai, baik dengan kebiasaan ataupun cara memisahkan ataupun selama 7 hari. Kalau sudah selesai itu, maka segera mandi. Setelah mandi, maka yang kedua adalah tadbiru farjaha. Dia mencuci keluarnya, kemaluan dicuci. Mandi seluruh badannya. Setelah mandi, kemaluannya dicuci yang masih mengeluarkan darah haid. Darah istihara ya. Masih keluar darah, kan darahnya dicuci, dibersihkan. Li'izalati ma'alayhi minal kharij inda kulli sholat. Untuk menghilangkan apa-apa yang keluar dari dari jalan pada waktu setiap sholat. Inda kulli sholat ya. Setiap akan sholat, maka kemaluannya harus dicuci. Mandinya satu kali, pada waktu selesai haid, mandi selesai. Kemudian kalau mencuci ini setiap kali sholat. Subuh misalnya mau sholat, masih ada darah yang keluar, dicuci bersih. Baru setelah itu wudhu. Oke, dicuci dulu ya. Wudhu juga seperti itu. Dicuci. Nah, setelah bersih, taj'alu fil makhraj kutnan wa nahwihi yamna'u kharij. Setelah bersih, dan apa sisa-sisa di luar tidak ada, maka taj'al, dia menjadikan, menempatkan fil makhraj di tempat yang keluar dari kutnan, kapas atau kain atau yang lain, yang yamna, yang menghalangi darah itu keluar lagi. Kalau sekarang yang pembalut ya, jadi itu kemudian pakai pembalut. Tasuddu alaihi ma yumsikuhu alif sukun, yang dia yang tasuddu ada diikat dengan kuat sehingga apa tidak terjatuh kain tadi tidak terjatuh. Tsumma tatawadda, kemudian setelah itu baru berwudu. Jadi mandi itu sekali saja ya, mandinya sekali setelah selesai. Kemudian kalau mencuci kemaluan ini setiap kali sholat dan memakai pembalut tadi. Kemudian setelah itu baru wudu. Inda dukhuli waktu sholat sholat. Nah, baik. Di kauli salam berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, fil mustahadah bagi wanita yang istihadah sada'us sholat ayyama akhra'iha, kamu meninggalkan sholat pada hari-hari yang kamu melihatnya, mengetahuinya, summa taktasi wa tatawadda inda kun sholat. Kemudian kamu mandi dan itu setiap kali sholat. Nah, setiap kali sholat taktasi ini namanya taktasi, yaitu kamu mencuci. Sedangkan mandinya satu kali saja. Jadi bukan mandi setiap kali sholat ya. Yang setiap kali sholat itu mencuci kemaluannya. Sedangkan mandi itu sekali pada waktu selesai. Mandinya sekali. Ini yang wajib sekali. Rawahu Abu Dawud wa Majah wa Tirmidzi. Nah, wa qala haditsun hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an atu laki al-kursufa. Fa'innahu yudhibuddam. An'at itu tempelkanlah kursus itu kutan, yaitu kapal. Dengan kapal itu bisa meresap atau menjenangkan darah masih keluar. Baik, maka dengan dicuci, dibersihkan, setelah itu pakai pembalut. Wa yumkinu isti'malu al-habaib al-tibdiyah al-mawjudatil al. Dan sekarang bisa diganti dengan pembalut wanita yang ada saat ini. Baik, seperti itu hukum yang berkaitan dengan cara istihadah. Nah, setelah kita selesaikan. Baik. selesai permasalahan darah yang kedua. Sebelum kita masuk ke pembahasan darah ketiga, sahabatan, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan masuk. Ya. Dari kan misalnya pertama tadi kan sudah bahasanya sudah sebutnya sudah tepat seperti itu sudah rutin. Yang kedua karena perbedaan warna atau kentalan atau ketiga karena itu tidak ada perbedaannya dan itu terus menerus maka keumuman warna ke dunia itu. Nah, contohnya tadi yang kedua dan yang ketiga itu setelah saya sudah dibutuhkan tapi masih kondisinya apakah bisa dibutuhkan? Kalau apa? Kalau? Kalau kan yang kedua tadi dengan ciri-ciri bahwasanya kekenalan warna dan bau. Ya. Nah, itu kalau setelah dua dan ya, seperti itu tapi rumahnya itu masih kuat dari sisi masuk. Itu masih bisa dibunuh. Masih bisa? Dibunuh. Nah, boleh, boleh. Kalau darah yang keluar dari sisi halal boleh. Nah, baik. Pada asalnya apa? Kalau wanita yang mengeluarkan darah istihadah, pendapat yang rajih adalah boleh berhubungan suami istri. Nah, ada sebagian ulama yang melarangnya, akan tapi yang benar adalah tidak. Artinya boleh, hukumnya halal dan boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Karena hukum asal, yang pertama hukum asal bahwa suami istri itu boleh untuk berhubungan kecuali ada dalil-dalil yang melarang dan dalil yang ada adalah cuma darah haid saja. Nah, ya selalu nak anil mahid apa dalam istilahnya falata probuhun yang engkau mendekati wanita tidak boleh berhubungan pas darah haid saja. Ya selalu nak anil mahid khusus darah haid. Sedangkan darah nifas tidak ada dalil. Tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah ataupun dari perbuatan sahabat yang melarang seorang untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari dari hadis Nabi SAW bahwa ada seorang wanita yang keluar darah istihadah disebutkan selama 7 tahun ada dalam Umdatul Ahkam atau dalam Nasirul Alam disebutkan bahwa ada seorang wanita pada zaman di mengeluarkan darah istihadah terus menerus selama 7 tahun. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada suaminya pun istilahnya tidak boleh berhubungan sama istri pada 7 tahun. Nah, seperti ini. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang rajih kuat diperbolehkan untuk tadi berhubungan sama istri. Kalau darahnya itu darah istihadah. Intinya darah istihadah itu seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci, wanita yang tahir. Nah, kalau wajib sholat, puasa, boleh berhubungan suami istri, boleh baca Al-Quran, boleh megang Al-Quran dan yang lain-lain. Baik, sudah ada atau belum? Sudah. Nah, baik, kalau sudah ada, coba tanya. Kalau misalnya seorang perempuan punya kebiasaan haidnya dan jelas 7 hari tiap bulan putus seperti itu terus pada suatu hari, pada suatu bulan dia mendapati sampai 7 hari belum selesai terus menundanya untuk sampai hari ke 8 ternyata masih keluar. Nah, dia baru menyadarinya kalau itu istirahatlah di hari ke 9 apakah di hari ke 8 itu dia tidak melakukan selat dan itu dianggap berdosa karena tidak berselat atau tidak. Nah, tidak dianggap berdosa karena dia dalam keadaan apa? Tidak tahu. Nah, karena dia tahu itu masih darah istihadah ya, masih darah haid. Nah, padahal pada bulan itu dia mengeluarkan istihadah. Karena pada bulan pertama keluarnya darah istihadah, seorang wanita tidak tahu bahwa yang keluar itu darah istihadah. Maka dia meninggalkan sholat. Dan dia mengira bayi darah haid. Nah, maka seperti itu tidak betul. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya, jangan kau mengambil dosa pada kami kalau kami lupa atau salah. Sedangkan wanita tadi tadi lupa, yaitu apa? Jadi tidak tahu apa dalam keadaan tidak sengaja. Nah, baik. Nah, nafkah hingga halaman terus kita cukup di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.